Coba mungkin kita bertanya pada orang-orang yang kena kolesterol atau mungkin orang-orang yang kena darah tinggi, apakah mereka sering berpuasa? Jawabannya kira-kira apa? Tidak kan? Orang yang kena penyakit degeneratif itu besar kemungkinannya jarang puasa. Seringnya apa? Makan. Maka kata kuncinya apa? Kata kuncinya memang penyakit zaman sekarang ini muncul gara-gara apa? Kebanyakan makan, bukan makanan, kebanyakan makan. Sehingga apa? Melentung di mana-mana. Yang bapak-bapaknya seperti itulah, yang ibu-ibu seperti itulah. Ya. Akhirnya apa? Nabi SAW sampaikan dalam sebuah hadis, nanti di akhir zaman ada fenomena. Fenomena apa? Fenomena kegemukan. Kan Nabi bilang begitu. Gemuk itu gara-gara apa? Banyak makan. Banyak makan itu sehat gak? Kenapa dikerjakan? Itulah inti kajiannya. Selesai. Kenapa bisa seperti itu? Karena banyak orang zaman sekarang makannya bukan kebutuhan tapi keinginan. Udahlah dia keinginan yang dimakan pun bukan sesuatu yang baik, yang layak masuk ke badannya. Ya. Kalau udah kayak begini apa yang terjadi? Pasti muncul masalah. Tubuh kita bu sekalian tidak didesain Allah untuk sering-sering sakit. Logikanya gini, saya akan kasih perumpamaan supaya bapak-ibu paham. Kalau Anda punya mobil, sebulan mungkin mobil mewah lah. Let's say mungkin harga 10 miliar, misalkan saja, apapun mereknya. Mobil ini kalau kita miliki atau kita punya, tidak mungkin diisi dengan premium. Betul? Isinya apa? Pertama kalau bisa mah aftur. Pasti diisi dengan yang bahan bakar terbaik. Supaya apa? Supaya mobil ini bisa jalan gitu kan. Supaya mobil ini sesuai dengan jangkaan pabriknya, lifetime-nya dia gitu kan. Jadi mobil ini katakanlah jangkaan pabriknya 5 tahun, 10 tahun ya sudah dengan dikasih sebulan mungkin bahan bakar itu namanya pertamak gitu kan. Itu 10 tahun dia bisa apa namanya berjalan atau beroperasi dengan baik. Nah, ini makanan kan. Ya sebulan ini pepaya, ini ada pepaya. Allah memberikan kita rasa lapar. Rasa lapar itu kita butuh tenaga. Kita butuh energi kan gitu. Kita butuh tenaga, kita butuh energi ketika lapar. Dan harusnya ketika kita mengasup sesuatu, which is itu makanan, harusnya kita bertenaga. Sekarang saya tanya, kenapa banyak orang sekarang habis makan ngantuk? Bukan kekenyangan loh. Karena yang dimakan sudah tidak bisa diolah oleh badan dengan baik. Badannya gak bisa ngolah dengan baik. Anda, kalau Anda makan, maaf misalkan nasi padang ya. Saya bukan anti nasi padang, tapi memang jarang makan nasi padang. Ya, kalau makan nasi padang makan lauknya doang, itu pun ayam pop. Makan nasi padang tuh paling baik caranya begini. Anda minum air putih 2-3 gelas, habis itu minta sayur yang banyak. Habis itu minta buah, habis itu kenyang kan? Ah, keluar dari rumah makan nasi padang. Aman. Ya. Kenapa Anda orang makan nasi bersantan segala macam tadi itu mengantuk, tapi kenapa Anda makan rujak tidak mengantuk? Kenapa? Beda kan, coba lihat. Karena memang sang rujak tadi masih banyak enzimnya. Masih banyak mineralnya. Masih utuh, masih baik gitu kan. Jadi tubuh tuh ketika dapat itu tuh kayak happy dia. Yang kita kenal dengan prebiotik seperti itulah. Ya, prebiotik dapat dari mana? Dari beliau-beliau ini nih prebiotik. Itu prebiotik semua. Maka sebenarnya dari situ kita belajar. Belajar sederhananya gini Pak Bu. Tubuh kita itu sekarang atau gigi kita itu sebenarnya lebih cocok untuk lebih banyak makan sayur dan buah. Kenapa? Karena gigi kita taringnya cuma 4 kan? Taring kita cuma 4. Taring itu fungsinya untuk protein nabati, protein hewan, daging-dagingan. 28 gigi kita kebanyakan gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri sama gigi geraham kebanyakan urusannya mencampur, mengolah, mengaduk gitu kan yang berupa sumber-sumber nabati. Jadi 85% tubuh kita ini kalau mau sehat mulai sekarang, kalau saya saran sih ya, kurangilah salah satunya daging. Lebih banyak makan sayur sama buah. Kenapa? Karena gigi kita 4 cuman taringnya, kecuali gigi Anda taring semua. Kalau giginya taring semua maka jadilah macan, singa kan. Makan daging terus tiap hari kan? Tapi setahun sekali, saya dapat videonya itu, setahun sekali harimau akan pergi ke hutan untuk mencari rumput, makan rumput ya. Untuk bersih-bersih. Ada videonya. Ya. Ya begitu emang. Ya,